someone to spill it to me, and not you, who told me you're allowed to rain on my parade. I'll march my band out, I'll beat my drum, and if I'm banned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, sir. I guess I'm a rainbow. Whether I'm the rose, I share perfection of red, or on the nose of red. Bukan cuman kamu bisa nari, tapi kamu juga acting di atas panggung. Hebat banget. Kamu namanya siapa, sayang? Jane Kalista. Jane-nya harus gitu. Jane Kalista. Umurnya berapa, sayang? 9 tahun. 9 tahun? Kok udah jago gitu sih? Yang ngajarin nyanyi siapa? Kadang-kadang sama mama, kadang-kadang sama ada les. Oh, ada les. Terus ada les acting juga? Enggak ada? Itu semua kamu apa nonton YouTube juga? Iya. Nonton YouTube, nonton siapa sih biasanya? Sampai bisa kayak gini? Aku suka nonton Shirley Temple sama Julie Andrews. Oh my goodness. Kamu bisa nyanyi lagu slow gak? Bisa. Aku pengen deh dengerin. Boleh gak sedikit aja? Dream in time gone by. Alright. When hope is high and life worth living. Oh my God. I dream that love would never die. I dream that God would be forgiving. Young and unafraid. When dreams were made and you stand wasted, there was no ransom to be paid. No song unsung and wine untasted. But the tigers come at night. Oke, bagus. Bagus. Bagus banget. James, ya, kalau menurutnya. Ya ampun sayang, kamu tuh, aduh. Kamu bagus banget kalau menurut Coach Tulus yang kamu sajikan buat kita barusan itu, mungkin udah bisa dibilang sesuatu yang teatrikal kali ya. Iya. Karena kamu memadukan tidak hanya sekedar olah suara, tapi setelah Coach Tulus muter ternyata kamu juga goyang, kamu juga berekspresi. Berarti kamu benar-benar memainkan semua bakat yang kamu punya untuk dipertontonkan hari ini. Bagus. Ya udah. Bagus banget. Tapi sekarang jadinya kamu maunya sama siapa sayang? Saya memilih Coach Agnes. Kamu lucu banget, hebat banget loh. Bukan cuman bisa nyanyi yang upbeat aja ya, tapi kamu yang slownya juga hebat. Boleh nggak coachnya taruh di atas ya? Lucu banget. Hebat banget loh. Hati-hati sayang. Kopinya dua loh hari ini. Iya. Kamu bayarannya berapa nak? Kamu lucu banget. Jangan ngalahin kita lagi. Ya. Pengen apa? Pengen di bawa aku? Pengen dibawa pulang abis. Kayaknya kamu udah punya tarian kemenangan sendiri. Kamu sampai 3 kos. Muter buat kamu gimana rasanya? Seneng banget, apalagi semuanya orang-orang hebat. Ya, coba sekarang kamu pimpin kita bikin tarian kemenangan kayak kamu dong. Coba ya, kalau tarian kemenangan kan kamu udah lolos, coba bikin tarian kemenangan. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Selamat buat kamu. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.